Ustaz, semoga kita dan antum diberikan keistiqomahan dalam berpegang dengan sunnah ini. Amin. Pertanyaan ana, apa hukum menjarahkan atau mengangkat suara? Menjaharkan atau mengangkat suara ketika berzikir selesai salat yang diwajibkan dari zikir-zikir yang disyaratkan tanpa terkecuali. Karena ada ikhwan yang berkata bahwa Syekh Nubaz berfatwa dalam Tahqiq Fathul Bari Syekh Nuzaimin tentang disyaratkan mengangkat suara ketika berzikir selesai salat. Nah, masalah mengangkat suara ketika berzikir memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat disyariatkan mengangkat suara dalam berzikir selesai salat dengan mengangkat yang tentu tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Apabila masing-masing mengangkat tanpa suara berjamaah, maka dia telah melakukan hal yang sejalan dengan sunnah. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim dari hadis Ibn Abbas bahwa beliau mengatakan kana al-jahru bidzikri ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat itu diamalkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, beliau mengatakan kuntu arifu qidha'a salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir, aku mengetahui selesai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir, yaitu ucapan Allahu akbar Allahu akbar selesai salat. Dalam riwayat yang lain, ma kuntu arifu qidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir, aku tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ucapan takbir. Didengarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala menunjukkan bahwa Nabi SAW mengeraskan suaranya. Nah, dan dalil-dalil yang lain dalam riwayat Imam Muslim hadis Zubair bin Awam. Nah, Abdullah bin Zubair juga ketika beliau menyebutkan salah satu zikir Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan kana yuhillu bihinna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya ketika menyebut zikir tersebut. Walhasil, wallahu ta'ala alam, terjadi khilaf dalam perkara ini, namun mengeraskan suara ketika berzikir ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dan itu fatwa dari Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan yang lainnya. Ana sendiri sudah pernah menyebutkan, membahas, meskipun tidak begitu detail, dalam kitab bantahan saya kepada Muhammad Arifin Ilham tentang masalah zikir berjamaah. Wallahu ta'ala. Bolehkah safar istri bersama suami namun keduanya naik kendaraan yang berbeda? Misal istri naik bis, suami naik motor. Jika tidak dikhawatirkan, atau istri naik motor A, suami naik motor B. Nah, jika tidak dikhawatirkan berpisah, maka asal hukumnya tidak mengapa. Ya, apabila aman dari fitnah, selama terus bersama. Tapi kalau dikhawatirkan berpisah, yang namanya mobil ada yang jauh, ada yang dekat, terpisah dengan yani subhanallah, kita tidak mengetahui, yang ini kadang-kadang terhalangi, ya, yang ini lampunya hijau akhirnya bablas, yang ini dapat lampu merah terhalangi, akhirnya semakin jauh, maka sebaiknya tidak dilakukan apabila dikhawatirkan demikian. Bagaimana pakaian wanita di hadapan anak yang sudah balig? Boleh ditampakkan apa yang biasa nampak di rumah, ya, dengan pakaian biasa. dengan pakaian biasa, sebagian tangan, sebagian leher, naam, sebagian betis, taib, di hadapan sesama wanita. Demikian pula di hadapan sesama wanita. Ya. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa aurat antara sama wanita sama seperti aurat antara sesama lelaki, antara pusar dan lutut. Sehingga sebagian bermudah-mudahan memperlihatkan bagian bentuk tubuhnya, ya. Bagian atas pusarnya itu diperlihatkan di antara sama wanita. Ketika dia punya anak, netek di hadapan wanita yang lain. Ini sebaiknya dihindari. Nah, sebab bagian-bagian dada, ya, belakang, depan, payudara dan yang semisal ini hal-hal yang tidak sepantasnya diperlihatkan. Meskipun di antara sesama kaum wanita. Dan Al-Albani rahimahullah ta'ala, Al-Albani rahimahullah punya pembahasan khusus yang membantah pendapat yang mengatakan bahwa aurat antara wanita itu antara pusar dan lututnya. Allah Ta'ala. Apakah termasuk takdir Allah apabila suami menikah lagi? Karena alasan istri itu semua kehendak suami yang membuat. Ya, termasuk takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala suami menikah lagi. Itu jelas. Nah, suami yang membuat dan Allah yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dalam hal-hal yang sejalan dengan syariat. Seorang wanita selama dia melihat suaminya menjalankan itu berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berbuat adil di antara istri-istrinya, maka tidak ada hak bagi seorang istri untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Bahkan seharusnya seorang istri mendukung suaminya dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang tua saya adalah pensiunan bank? Maka apakah seluruh uang pensiunannya adalah haram? Apabila dia telah mengetahui bahwa hasil riba adalah hasil yang haram, lalu apa yang sudah ada padanya, maka tidak mengapa dia memanfaatkan, ya. Apalagi ketika dia memang kekurangan, tidak ada harta lain kecuali dari itu, dia memanfaatkan sepenuhnya, secukupnya. Baik, dia memanfaatkan secukupnya, lalu kemudian dia berusaha untuk mencari penghasilan yang halal. Namun apabila dia telah mengetahui bahwa riba itu haram, namun dia terus melanjutkan dan terus berjalan di atas penghasilan riba, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepadanya. Fa'adzanu bi harbin minallahi wa rasulih. Bagaimana hukumnya menggunakan uang riba untuk modal usaha? Niatnya ingin mencari rezeki yang halal. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dan Allah Azza wa Jal tidak menerima kecuali yang baik, yang halal. Yang halal. Maka mencari usaha dengan menggunakan uang yang halal. Jangan dari uang yang haram. Dari hasil riba. Tidak diperbolehkan. Ya, atau meminjam ke bank untuk membuka sebuah usaha. Ini tidak diperbolehkan. Karena ini merupakan bentuk ta'awun. Kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apakah rumah yang dibangun dari hasil riba layak ditempati? Apabila, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau dia tidak mengetahui sebelumnya, ya akhirnya sudah terjadi dan rumah telah dibangun, ya mengapa dia memanfaatkan? Namun apabila dia terus berjalan di atas hasil riba sampai kemudian dia membangun rumahnya dari hasil riba, maka harta tersebut merupakan harta yang haram. Bagaimana hukumnya menggambar bagian belakang makhluk hidup? Maksudnya menggambar rambut serta punggung atau bokong kuda, ekor serta kakinya. Apabila dipotong kepalanya, tidak mengapa insya Allah. menggulung celana lalu menggunakannya dalam sholat adalah dilarang. Apakah berbeda dengan menggulung sarung? Karena sarung gulungannya tersembunyi. Yang dimaksud menggulung itu yang panjang kemudian digulung. Itu yang dihindari, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun memang asalnya sudah dijahit, sudah seperti itu, ya itu tidak dikatakan al-kaf dalam bahasa Arab al-kaf. Tidak dikatakan menggulung atau menahan. Bolehkah mendengarkan ceramah Dr. Zakir Naik? Karena banyak kaum muslim menjadikannya rujukan karena jasa yang telah mengislamkan banyak orang Nasara. Tapi setahu ana, Zakir Naik hizbi sururi. Nah, maka alhamdulillah di sana banyak aset-aset dari ahli sunnah dan ulama sunnah. Lebih akbar. Tersebar kabar bahwa majelis az-zikr pimpinan Arifin Ilham diserang oleh sekelompok orang-orang Syiah. Bagaimana menyikapi kabar tersebut sebagai ahli sunnah? Ahli sunnah mengingkari perbuatan tersebut. Dan ahli sunnah, barakallahu fikum, bid'ah itu berbeda-beda. Ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang besar. Dan bid'ah Syiah lebih besar. Maka yang wajib adalah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya Syiah Rafidhah. Ya, bukan berarti menutup diri dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Arifin Ilham. Ya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Syiah adalah perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Nah, dan barang siapa yang punya kemampuan untuk menyampaikan kepada hukumah, kepada penguasa, nah, dan ucapannya didengarkan untuk menumpas mereka, menumpas orang-orang Syiah Rafidhah dan menghanyahkan dari Indonesia ini, maka itu adalah hal yang wajib. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menukilkan kesepakatan para ulama tentang wajibnya memerangi Syiah Rafidhah, demikian pula Khawarij, apabila mereka memisahkan diri dari kekuasaan kaum muslimin. Tolong jelaskan kepada kami tentang hukum bermain bola dengan memakai celana pantalon dan tidak memakai jubah. Dan hukum tanding dengan orang awam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Main bola itu hanya sekedar berolahraga, mengeluarkan keringat, ya. Sekedar itu saja. Enggak usah terlalu serius mau menjadi Messi, ya. Enggak usah terlalu serius mau menjadi apa? Ronaldo atau apa. Sebagian bahkan sebagian ikhwan. Allahul musta'an. Ya, menjadikan bola itu seakan-akan sebagai satu apa? Sesuatu yang sangat dicintai, yang akhirnya dia bangga kepada orang-orang kafir. Ya. Kadang-kadang sebagian ikhwan memakai baju Barcelona atau baju Madrid. Itu kan menunjukkan rasa cinta. Apa yang dia kenakan itu menunjukkan rasa cinta. Haram, tidak diperbolehkan. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Ya, jadi sekedar berolahraga sudah. Ya. Tidak boleh bermain bola menyebabkan rusaknya hubungan, terjadinya perkelahian, saling mengumpat antara satu dengan yang lain. Nah, tidak mempan kaki sama kaki, tangan dengan tangan juga ikut. Maka haram yang demikian ya, kawan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya sekedar bermain, yang ini kalah, ini mulai. Ya, permainan olahraga. Sekedar itu saja. Adapun kalau sampai menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka wajib menjauhi. Kalau ada ketika dia bermain, akhirnya menyebabkan dia suka mengumpat, setiap bermain selalu emosi, mau berkelahi, jangan main bola, jangan main futsal, ya, cukup jalan pagi aja, jalan pagi keliling kampung. Masyaallah, ikhwan rahimakumullah. Ya, daripada dia melakukan hal yang menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa. Menyakiti saudaranya. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian juga dijaga adab. Kalau bersama dengan orang awam, tidak merasa aman. Biasanya mereka membuka aurat. Ya, mereka menyingkap auratnya. Maka jangan bermain bersama dengan mereka. Apalagi kemudian kadang-kadang kalau namanya orang awam, Datang tidak sendirian, datang sama pacarnya misalnya. Akhirnya nonton ikhtilaf. Maka menjauhkan diri dari mereka. Barakallahu fiik. Demikian pula memakai celana, ya, jangan yang ketat yang menampakkan bentuk tubuh, ya. Pakai sirwal yang longgar, yang tidak ketat, sehingga seorang tidak nampak bagian-bagian auratnya. Apa sikap kita terlalu keras karena memberi saran kepada orang awam yang tidak mengerti sunnah dan tidak memberi salam kepada orang yang terfitnah, padahal zahirnya dia mengamalkan sunnah. Seseorang awam yang dia tidak memahami sunnah, sampaikan salam kepadanya. Anjuran menebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Ayuhan nas, afshus salam, wa ati'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu billayli wa nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam. Beri makan, sambung tali silatul rahim. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Kalian akan masuk ke dalam jannah. Awala adullukum, ala syaih idha fa'altumu tahabbatum, afshus salam bainam. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang kalau kalian melakukannya akan tumbuh saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi SAW ketika ditanya siapakah manusia terbaik, kata beliau, antu tikmat ta'am wa antu salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal dari kaum muslimin. Tidak kamu kenal dari kaum muslimin. Ucapkan salam. Maka dianjurkan mengucapkan salam kepada orang-orang awam. Kecuali kepada orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan masalah hajar. Ahlul bid'ah, ahlul ma'asi. Ya, orang ini tokoh bid'ah misalnya. Dia jangan mengucapkan salam kepada menghajar. Menghindar. Nah, ini tentu pembahasan yang lain. Ya. Yang kaitannya dengan orang-orang tertentu yang menyeru kepada bid'ahnya, yang disyariatkan baik kita untuk memboikot mereka. Jika ada yang mengatakan bahwa rokok itu tidak haram dan mereka berdalil bahwa Allah tidak mengabulkan doa orang yang makan makanan haram, sementara banyak para perokok yang dikabulkan doanya, bagaimana menjawab syubhat semacam ini? Orang kafir aja kadang-kadang dikabulkan doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati kami dari doanya orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Tidak ada penghalang. Meskipun dia kafir, kalau dia terzalimi, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa terkabulkan. Terkabulkan doanya. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum mushrikun. Ketika mereka di tengah lautan datang ombak besar, khawatir mereka akan tenggelam, mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Allah kabulkan doanya, selamat mereka sampai ke daratan. Padahal mereka musyrik. Setelah sampai ke daratan, syirik lagi. Jadi orang-orang musyrik pun kadang-kadang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi perokok kadang-kadang dikabulkan. Kemudian yang kedua, ya, belum tentu ketika tertunaikan hajat yang dia inginkan, berarti doanya terkabulkan. Kadang-kadang itu bagian dari istidraj, pancingan. Dibiarkan dia terus di atas kesesatannya. Ya. Diberikan apa yang dia inginkan. Padahal dia pelaku maksiat. Bukan karena Allah mengabulkan doanya. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan dia. dengan penyimpangannya. Terus diberikan apa yang dia inginkan. Itu namanya istidraj. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia senangi, padahal dia berbuat maksiat, itu adalah istidraj dari Allah, pancingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut firman Allah azza wajal, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun." Ketika mereka telah lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia. Sehingga ketika mereka telah merasa senang dengan apa yang diberikan, kami pun menyiksa mereka, mendatangkan hukuman kepada mereka secara tiba-tiba ketika itu mereka putus asa. Jadi belum tentu itu adalah dikabulkan. Tapi itu adalah istidraj, dibiarkan. Kemudian, ini tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya merokok. Dalil tentang bolehnya merokok banyak sekali. Ya. Yang paling nampak bahwa merokok itu memudaratkan. Berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan. Kesepakatan para dokter. Kesepakatan pabrik rokok. Iya kan? Kesepakatan pabrik rokok. Mereka mengakui bahwa rokok itu membunuhmu. Rokok itu membunuhmu. Nah, kalau mereka ya jualan rokok itu disertai dengan gambar-gambar yang menyeramkan. Tapi masih banyak juga yang enggak kapok-kapok. Seharusnya pemerintah mengharamkan secara totalitas. Selesai. Nah, alhasil rokok haram. Memudaratkan. Memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Apa hukum dengan kita memakai baju atau celana dengan logo Nike? Saya mendengar fatwa dari Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah bahwa Nike itu nama dari ilah sesembahan orang-orang musyrik, sehingga untuk di bagian kaki tidak mengapa. Diinjak-injak itu tidak mengapa. Kalau diinjak-injak tidak mengapa. Sepatu. Ya. Nah, tapi kalau di baju, jangan. Anda mau bertanya, kami sering main futsal. Apakah diharuskan kita menggunakan pakaian syar'i? Sudah kita terangkan tadi. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.